kesukaan dan kesukaan, dan ma'ruf, tidak dengan ada celaan, tidak diberikan dalam bentuk yang merugikan atau menunda-nunda atau terlambat dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi seorang suami memang memiliki tanggung jawab untuk berusaha, berupaya memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa'i bima qadallahu ba'dhum 'ala ba'd. Di atas laki-laki itu Allah ar-rijal qawwamuna 'ala nisa'. Laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Dengan apa yang Allah berikan karunia akan sebagian mereka atau sebagian yang lainnya. Jadi laki-laki memiliki, dialah yang bertanggung jawab pemimpin atas wanita tadi, artinya seorang yang bertanggung jawab kebutuhannya, ya, yang tadi disebutkan pakaian, ya, nafkah dan tempat tinggal. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka infakkan dari harta mereka. Jadi keutamaan laki-laki ini yaitu Allah sebutkan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Di atas keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki tadi, dari pemikirannya, keberaniannya, jadi fisiknya, emosionalnya, dan juga harta yang mereka berikan kepada keluarganya. Ya, wa bima anfaqu min amwalihim. Maka inilah sifat tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan harta yang mereka berikan kepada keluarganya. Nah, tentu kadang-kadang terjadi di tengah masyarakat kita, ya, dari sebagian orang kelalaian di dalam menunaikan kewajiban ini. Baik, masih dalam ikatan keluarga, seorang suami malah membiarkan istrinya bekerja keras, dan dia malah dengan lebih senang dengan banyak membuang waktu atau lebih santai, ya, sedangkan istrinya disuruh bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ini satu kewajiban yang tidak ditunaikan dengan nyabuk, bahwa ini adalah kelalaian dalam menunaikan sebuah kewajiban. Atau dan kadangkala jika terjadi sesuatu yang memisahkan antara mereka, terjadinya perceraian, ya, sering sebagian laki-laki tidak merasa tanggung jawab untuk membiayai anaknya. Ya, maka diwajibkan kepada suami biaya anaknya tersebut. Dan jika dalam masih usia susuan, maka dia wajib memberikan mantan istrinya untuk dibiayai selama penyusuan tersebut. Baik. Dan juga bariskan hadis Hukaim atau Hakim bin Mu'awiyah, Hakim bin Mu'awiyah al-Qushairi, dari bapaknya, Nabi ia berkata, telah bersabda, "Qultu ya Rasulullah, ibaqtani kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqquz zauja, wahai Rasulullah, apa itu hak seorang istri?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An tut'imaha idza tu'imta." Engkau memberi makan bila engkau juga makan. Jadi, bila suami makan, dia wajib memberi makan istri. Artinya, ya, engkau memberi makan seorang istri tersebut bila engkau memiliki yang untuk kamu makan. Wa antaqsuha idza tasaita, dan engkau beri pakaian jika engkau juga memiliki kemampuan untuk memilih pakaian. Jadi di sini kewajiban disesuaikan dengan kemampuan tadi, seorang suami mampu untuk makan dan minum bagi dirinya, dia wajib menunaikan hal sama bagi istrinya yang diikat memiliki kemampuan. Ya, apabila seorang suami makan, maka seorang istrinya wajib dia beri makan. Di sama-sama memiliki kemampuan untuk membelikan pakaian, maka dia membeli pakaian, maka dia juga wajib belikan pakaian bagi istrinya. Ini kewajiban, ini harus disadari oleh setiap laki-laki yang memiliki keluarga, ya, dan sampai dilalaikan kewajiban ini, karena masing-masing akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kala di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan masing-masing pemimpin akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Wa rajul ra'iyatun fi baiti wa mas'ulun ra'iyati, seorang laki-laki, ya, wa rajul ra'in fi ahli, seorang laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya, dan dia akan tanya pertanggungjawab, akan minta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Dan juga berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, dalam khutbahnya Rasulullah SAW disebutkan, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi istri-istri kalian itu diwajibkan atas kalian untuk memberikan nafkah mereka dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. Secara ma'ruf. Ini kewajiban seorang suami yang sampai terlalaikan, yaitu untuk memberikan ya kebutuhan lahiriah istrinya, dia akan memiliki kemampuan untuk itu. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka bagi istri kamu itu atas kalian adalah nafkah mereka, rezeki mereka, makan mereka, minum mereka, ya, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan pakaian mereka. Yang ketiga, kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah i'fafu zawja bil jima', memenuhi kebutuhan batinnya istrinya, menggauli istrinya, ya, sebagai hak bagi istrinya, dan untuk wa masrata fi nikah, dan itu tujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan syahwat dan apa namanya kebutuhan batin wanita tersebut, maka dia menikah, dan seorang suami wajib memberikan nafkah batin istrinya, ya, dan untuk melindungi wanita tadi dari tidak terjerumus ke dalam fitnah. Termasuk dalam umumnya dalilnya adalah, ya, secara umum dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Apabila istri kalian itu telah bersih dari haid, ya, maka gaulilah istri kalian itu dari arah yang Allah perintahkan kalian menggauli mereka. Jadi, maka oleh sebab itu para fuqaha menyebutkan jika seorang suami, karena dalam kisah Umar Khattab, berapa lamanya wanita itu sabar dari menahan kebutuhan batinnya, disebutkan Hafsah ketika ditanya, oh ditanya oleh Umar kepada putrinya, yaitu sekitar 4 bulan. Maka ada penjelasan-penjelasan para ulama, jika seorang suami selama lebih dari 4 bulan tidak menggauli istrinya dengan tanpa ada alasan, ya, syar'i, maka seorang istri boleh meminta cerai, ataupun jika suaminya memiliki penyakit yang tidak mampu untuk menaikkan kebutuhan batin istrinya, maka istri juga dibolehkan untuk fasakh nisa. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum an nasyi'tum. Istri kalian itu adalah soal ladang kalian, maka gaulilah, ya. Maka datangilah soal ladang kalian itu dari arah yang kalian kehendaki. Ini keumuman bahwa Allah SWT menggambarkan, ya, istri itu sebagai tempat untuk bercocok tanam, ya, untuk melahirkan keturunan. Maka Allah SWT, fa'tu harthakum an nasyi'tum. Maka gawili, datangilah istri kalian itu, soal ladang kalian itu dari arah yang kalian inginkan. Dan juga motivasi Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, di mana menggauli, memberikan kebutuhan batin seorang istri merupakan pahala bagi seorang suami. Wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, yakni al-jima'. Di dalam, ya, menunaikan syahwat, ya, menunaikan kebutuhan batin, ya, salah seorang kalian itu terdapat sedekah. Itu menilai sedekah. Maka tidak boleh seorang suami menelantarkan istrinya dalam masa yang cukup lama, ya, dalam masa yang cukup lama. Dan para fuqaha memberikan batas, di antaranya ada minimal adalah, ya, sebenarnya yang diambil dari faedah pertanyaan Umar bin Khattab kepada putrinya, itu paling lama tidak boleh lebih dari 4 bulan. Wallahu a'lam. Yang keempat adalah husnu mu'asyaratiha, bergaul di dalam pergauli istrinya. Pergaul di sini ada yang umum, ada yang khusus. Yang maksud muasyara atau muamalah, muasyara adalah ketika di dalam saat memberikan layanan suami istri, maka masing-masing hendaklah saling memberikan, ya, kepuasan, ya, dalam dan juga mempergauli dengan baik. Ya, mempergauli dengan baik. Ya, kalau dalam bahasa-bahasa yang lebih apa namanya sensitif sebenarnya ya, yaitu diadakannya muqaddimat, adanya pembukaan-pembukaan, jadi mempergauli istrinya dengan cara muasyarah dengan baik. Ya, ketika berhubungan sama istri, dia harus memberikan mempergauli dengan baik, ya, dengan cara yang lembut, ya, tidak kasar. Dan jika mu'alatu bil ma'ruf, juga dalam keseharian, dalam akhlak keseharian. Menggauli ini ada artinya menggauli ketika saat berlangsung proses hubungan sama istri, dan juga bergaul dalam arti dalam keseharian, ya, di rumah, ya. Nah, mu'asyarah ini kadang-kadang lebih dekat adalah itu pergaulan di saat di tempat tidur, ya. Maka wajib digauli dengan cara yang baik. Kemudian mu'amalatu bil ma'ruf, dan juga dalam keseharian, ya, di rumah, ya, dalam pergaulan kehidupan berumah tangga, dilakukan cara yang ma'ruf, cara yang baik, saling mengungkapkan kata-kata yang lemah lembut, akhlak yang mulia, ya, saling memberikan perhatian yang terhadap pasangannya, dan juga saling memberikan kalimat-kalimat yang menyenangkan antara kedua pasangan tersebut. Karena Allah SWT tegaskan dalam firman-Nya, wa asyiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istri kalian itu dengan cara yang baik. Wa yakunu hasanal khuluq ma'a zawjatihi, maka hendaklah ia memiliki akhlak yang baik bersama istrinya, rafiqan biha, yaitu lembut terhadap istrinya. Sabir ala ma'asdu minha, sabar terhadap tingkah laku yang, ya, kesalahan-kesalahan dari istrinya. Muhsin adh-dhanni biha li dhanni biha, dan selalu berpersangka baik terhadap istrinya. Jadi persangka baik terhadap istrinya, ya, kadang-kadang banyak yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus dalam keluarga adalah imma cara bergaul suami istri yang tidak saling menjaga akhlak yang mulia, atau tidak adanya kesabaran antara satu pasangan dengan yang lainnya, atau adanya prasangka-prasangka buruk antara satu dengan yang lainnya. Apalagi di di kondisi kita sekarang dengan ada media sosial, yang kadang-kadang satu pasangan tidak enak jika dia selalu dicurigai, bahkan dituduh-tuduh hal-hal yang bukan-bukan. Itu sangat merusak perasaan seseorang. Maka seseorang harus berprasangka baik, baik terhadap lain ataupun terhadap pasangannya. Maka tak jarang timbulnya kasus dalam keluarga adalah dimulai dengan adanya prasangka-prasangka buruk di antara salah satu pihak atau di kedua belah pihak, atau adanya tingkah laku, ya, yang tidak mencerminkan kelembutan atau kurangnya kesabaran salah satu dari dua belah pihak tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sabdanya, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang terbaik terhadap keluarganya. Ya, aku adalah orang baik terhadap keluarganya. Ya, di sini Rasulullah SAW motivasi agar seorang suami dalam keluarga, ya, atau kedualah khairukum, ya, masing-masing kedua pihak atau seorang suami hendaklah menjadi tauladan di dalam keluarga tersebut. Khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang terbaik yang baik kepada keluarganya. Baik, tentu hal ini sangat penting di dalam mengawetkan, di dalam menjaga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Penting sekali untuk saling memberikan kebaikan, saling memberikan kebaikan antara pasangan kita. Ya, bukan saling terjadi menindas, paksaan, kecurigaan, ya, atau tingkah laku yang merusak perasaan yang lainnya, terutama dengan lisan, ya, yang bisa melukai perasaan pasangannya. Yang kelima adalah kewajiban seorang suami dan istri adalah ad'al baina nisa'ihi min fil mabit wan nafaqah. Adil di dalam antara istri-istrinya di dalam bermalam dan juga memberikan nafkah. Nah, ini bagi yang memiliki istri lebih dari satu tentunya. Ya, bagi yang memiliki lebih istri satu maka dia wajib adil di dalam membagi malamnya dan juga nafkahnya. Tentu keadilan di sini ya kalau di sini nafkah bukan berarti harus diberi sama rata. Yang satu punya anak lima, yang satu punya anak satu atau tidak punya anak. Tidak akan mungkin diberi ya belanja dengan cara yang sama. Keadilan situ bukan berarti membagi sama rata, kecuali malam. Ya tidur ya di sana dua malam, di sini dua malam, di sana kalau jika sana tiga malam, di sini juga tiga malam, ya tergantung berapa jumlah istrinya, maka dia harus membagi dengan keadilan malamnya. Adapun nafkah itu sesuai dengan kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi. Ada istri yang belum punya anak tentu tidak akan diberikan nafkah sama dengan istri yang memiliki jumlah anak yang banyak umpamanya. Jadi keadilan itu bukan berarti sama dalam membagi dari sisi harta tadi. Ya. Jadi dalam sisi bermalam dan juga dalam nafkah ketika seorang memiliki istri lebih dari satu. Baik. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan." Ini Allah memberikan alasan bolehnya yang tidak ta'dud itu karena tidak mampu berlaku adil. Tidak mampu berlaku adil, ya. Mampu berlaku adil maka cukup menikahi satu wanita saja. Baik. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, "Kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam tis'un niswatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 orang istri. Maka beliau apakah idza qassama bainahunna la yantahi ila al-mar'atil ula illa bi tis'. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kembali kepada yang pertama kecuali setelah 9 malam. Berarti nya gilir setiap malamnya, kata Anas bin Malik, ya. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk berlaku adil antar sesama istri beliau. Tentu hukum masalah ini penjabarannya panjang ya, bagaimana bentuk keadilannya, bagaimana proses meletakkan keadilan antara istri itu, ya boleh nggak berkunjung kepada istri jika yang satunya ada keperluan, boleh nggak ketika hari si A mengunjungi si B, ya bagaimana ketika mau berjalan, apakah diundi, ya sebenarnya Rasulullah SAW ketika mau lakukan perjalanan beliau mengundi istrinya siapa yang ikut dalam perjalanan tersebut. Banyak aturan-aturan di sini, ya. Banyak aturan-aturan bagi yang ingin untuk langkah ke apa nama tingkat poligami, mesti dia memiliki ilmu tentang panduan bagaimana menamaikan jika terjadi perselisihan, dan bagaimana pula memperlakukan masing-masing istri dengan karakter dan kepribadian yang berbeda. Tentu ini semuanya perlu dengan ilmu. Ini adalah tentu penjelasan-penjelasan secara global saja ya, yang dapat kita jelaskan dalam fikih muyassar ini, yaitu ringkasan fikih Islam. Yang kelima adalah adil antara sama istrinya dalam bermalam dan juga memberikan nafkah. Baik, itu berapa penjelasan tentang hak istri atau kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Ya, itu berapa hal yang harus diketahui oleh seorang suami, yang harus disadari dan harus dilaksanakan, upayakan dilaksanakan dengan maksimal ya di dalam keluarga. Berikutnya, hak seorang suami atas istri. Hak seorang suami atas istri. Hak seorang suami atas istri adalah a'zam min haqqiha alaihi, lebih besar daripada hak seorang istri atas suaminya. Kenapa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walirijali 'alaihinna darajah. Walirijali 'alaihinna darajah. Bagi laki-laki atas wanita itu ada ketinggian satu derajat. Haknya lebih satu derajat. Ya tadi yang disebutkan karena Allah Ta'ala membebankan kepada laki-laki tadi kewajiban membiayai hidupnya, memberikan kebutuhan makanan minumnya, pakaian dan tempat tinggalnya. Maka di sini laki-laki ditingkatkan derajatnya oleh Allah dari sisi kewajibannya itu. Karena kewajiban laki-laki sangat besar dan berat terhadap anak istrinya. Di samping memberikan kebutuhan lahiriah, batiniah, juga pendidikan. Ya, juga pendidikan. Hal yang menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami atau istri adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, "Lakuntu amiran ahadan, ya, ayas juda li ahadin." Kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Sungguh aku akan perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada suaminya. Wala tu'addil mar'atu haqqallah azza wa jal 'alaiha kullahu hatta tu'addi haqq zaujiha 'alaiha kullahu. Tidaklah seorang wanita menunaikan hak Allah secara sempurna, ya, keseluruhannya, sampai ia menunaikan hak suaminya atasnya secara sempurna. Jadi di sini maka diantaranya juga Rasulullah SAW ketika menyebutkan, aku melihat banyak isi neraka itu dari kaum wanita, di antara penyebabnya adalah lalainya mereka menunaikan kewajiban terhadap suaminya. Di antaranya disebutkan oleh Rasulullah SAW, yakfurna al-ashir, mereka orang-orang yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Dan ini tentu bisa dikatakan mayoritas wanita, illa man rahimallah, kecuali wanita-wanita yang mendapat pendidikan agama dan berakhlak yang mulia tentunya. Maka ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami di atas istri, sehingga Rasulullah menyebutkan, kalau seandainya aku diizinkan boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, sungguh aku akan perintahkan wanita itu untuk sujud kepada suaminya. Dan wanita itu tidak akan pernah memenuhi kewajibannya kepada Allah sampai ia memenuhi kewajibannya pada suaminya. Nah, di antara hak-hak suami di atas istri itu adalah, yang pertama adalah menjaga rahasia suaminya dan tidak menyebarkannya li ahadin, bagi siapapun. Dan ini banyak sekali para wanita yang tidak melaksanakannya. Bahkan sering sekali wanita ketika ya merasa kesal kepada suaminya, membuka aib suaminya, imma dengan cara bentuk bertanya kepada seorang ustaz dengan cara membongkar aibnya yang tidak penting untuk disebutkan, atau kepada temannya di media sosial, atau pada keluarganya dan seterusnya. Ya, dan kadang-kadang ya seorang istri ketika memiliki kasus dengan suami, hanya satu ustadz yang ditanya, hampir setiap ustadz ditelepon dan dijelaskan berbagai hal yang tidak penting. Ini menunjukkan betapa buruknya akhlak seorang istri tersebut, ya, tidak menjaga rahasianya, ya. Dan ini akhlak yang sangat tercela bagi seorang wanita. Bagaimana dia diberi haknya oleh sang suaminya, namun ketika sang suaminya memiliki kesalahan atau keliruan, dia menyebarkan aib-aib suaminya, kadang-kadang malah menyindir dengan status-status di media sosial. Subhanallah. Ya, cara menyindir ya di status-status media sosial menunjukkan akhlak seorang yang istri yang tidak terpuji. Maka kewajiban pertama adalah seorang istri menjaga rahasia suaminya. Sejelek apapun suaminya, dia tetap wajib menjaga rahasia tersebut dan tidak menyebarkannya kepada siapapun, ya, bahkan kepada anak sekalipun. Ya, ini wajib menjaga kehormatan suaminya. Maka hal-hal seperti ini di masa kemajuan alat komunikasi sekarang, tersedianya berbagai media sosial ini, banyak sekali keluarga-keluarga ya atau para istri yang suka membongkar aibnya suaminya di media sosial, menumpahkan kekesalannya di media sosial, ya, ini suatu akhlak yang sangat tercela bagi seorang istri. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fasholihatu qanitatun hafizatun lil ghaib ma hafizallah." Maka wanita-wanita yang saleh, qanitatun yang taat, hafizatun yang menjaga ya rahasia-rahasianya ketika dia sendirian dengan apa yang telah Allah jaga. Maka seorang istri wajib menjaga kehormatan suaminya, tidak menyebarkan rahasia-rahasia suaminya. Ya, bahkan ada penjelasan para ulama juga tidak boleh membicarakan urusan-urusan ranjang di luar. Karena ada sabda Rasulullah SAW, di antara orang yang terburuk azab di kiamat itu adalah orang apabila dia telah berhubungan dengan istri, kemudian dia ceritakan kepada orang lain apa yang dilakukannya, baik bentuk perbuatan perkataan ketika dia berhubungan dengan istri. Nah, ini salah satu dalil juga bahwa menampilkan urusan-urusan ranjang, hal-hal yang pribadi di depan umum, satu akhlak yang sangat tercela. Baik, jadi itu yang paling penting ini bagi wanita. Ini penyakit ini banyak sekali pada wanita, yaitu tidak mampu menahan lisannya untuk bicarakan aib keluarganya. Bahkan Rasulullah SAW, jangankan untuk pasangan kita, sesama muslim saja tidak diperbolehkan untuk membongkar, menyebarkan aib orang lain. Ya, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pula. Nah, maka ketika kita membuka aib orang lain, pastinya kita juga akan terbongkar aib. Maka apalagi terhadap pasangan. Baik, dan juga kadang-kadang setelah terjadi perceraian, kadang-kadang sebagian ya pasangan justru saling apa namanya menyerang dengan membongkar aib masing-masing. Ini juga suatu akhlak yang tercela. Ya, kalau dia sudah orang asing, sudah tidak lagi merupakan bangsa kita, maka masuk ke dalam hadis yang tadi, kewajiban menutup aib muslim. Taib. Jadi itu hal yang pertama yang harus disadari oleh setiap wanita, mereka wajib menjaga rahasia suaminya. Yang kedua adalah wajib taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf. Hal yang ma'ruf. Kadang wanita diingatkan untuk baca Al-Quran, diingatkan untuk zikir, diingatkan untuk salat. Ya, kadang-kadang malam ngeyel, membuat alasan-alasan yang tidak, alasan-alasan yang tidak kadang-kadang dibuat-buat. Ya, salat terlambat. Ya, lebih banyak main gencet daripada baca Al-Quran, lebih banyak buat status, baca status orang lain, ya, bolak-balik membaca hal ini dan itu, tetapi jarang baca Al-Quran, berhari-hari, berjam-jam. Nah, ini satu hal yang perlu diperhatikan. Ya, ketika ditegur oleh suaminya, malah balik berhujah dengan alasan-alasan untuk membantah. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan firman-Nya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Jangan terbalik, wanita yang memimpin laki-laki. Tadi sini bagi laki-laki wajib punya ilmu agar dia bisa memimpin keluarganya. Demikian pula wanita harus menyadari bahwa dia bukanlah yang menjadi pengatur bagi laki-laki, tapi dia adalah yang diatur oleh laki-laki. Baik, yang ketiga adalah tamkinuhu min nafsiha idza da'a ila firasyihi. Memberikan kesempatan kepada suaminya apabila suaminya meminta untuk ya, apabila suami manggil ke tempat tidur. Ini disebutkan sini tamkinuhu, memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menggaulinya apabila suaminya mengajaknya ke tempat tidur. Malam yakun hunalika manun syar'i, selama tidak ada ada yang halai secara syar'i. Kalau lagi haid atau nifas, ya. Ya, halang-halang syar'i. Itu ya tidak boleh. Ya, memberikan kesempatan, karena itu adalah dosa menggauli istri yang sedang haid ataupun sedang nifas. Hal ini, dari mana seorang istri wajib memberikan kebutuhan suami yang kebutuhan batinnya, kebutuhan batinnya. Sabda Rasulullah SAW, idza da'a rajulun imra'atahu ila firasyi, bila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, fa'abat an taji'ah, lalu ia enggan untuk datang, fabata ghadbana 'alaiha, lalu suaminya tadi tidur dalam keadaan kesal terhadap istrinya, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat melaknat wanita tersebut sampai pagi hari. Ini ancaman bagi wanita. Ya, kadang-kadang ya seorang istri ya, ada yang bertingkah laku seperti ini. Ketika ada kekesalan, ya, atau ada hal yang tidak disenangi, ya, kadang-kadang seakan-akan dia memberikan hukum pada suaminya dengan cara tidak mau merelakan dirinya untuk digauli oleh suaminya. Dan betapa ya, kerugiannya seorang wanita di mana dia dilaknat oleh malaikat di malam tersebut sampai pagi hari. Ini hal ini harus diketahui dan diajarkan kepada putri-putri kita. Ya, seorang istri harus mengetahui kewajiban-kewajibannya biar ya hidupnya bahagia dunia akhirat dan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kewajiban seorang istri atas suami adalah menjaga rumahnya dan harta suaminya dan anak-anaknya. Wajib menjaga, membersihkan rumah, melindungi hartanya, menjaga harta kekayaannya dan juga anak-anaknya. Wahusna tarbiyatihim dan juga wahusna tarbiyatihim dan juga kewajiban mendidik anak-anak. Ya, karena sang suami tentu secara waktu bekerja lebih banyak di luar rumah. Maka yang selalu hadir di tengah-tengah anak-anak adalah sang istri. Ya, maka di sini kewajiban mendidik anak-anak, akhlak mereka tentulah sang istri. Oleh sebab disinilah agama memotivasi kita untuk mencari pasangan yang soleh, wanita yang salihah, wanita yang punya akhlak yang baik, agar anak-anaknya tumbuh dengan akhlak yang baik, agamanya yang baik. Ya, bukan tingginya sekolah wanita mesti harus memiliki jabatan, tidak. Tapi dia adalah memiliki tugas yang berat, menciptakan generasi yang saleh, ya, mendidik anak-anak di rumah, baik ilmu-ilmu agama ataupun ilmu-ilmu yang keterampilan-keterampilan berkenaan dengan urusan duniawi. Wajiban seorang ibu untuk membekali anak-anaknya dari kecil, ya, apabila dewasa, untuk memiliki berbagai kepiawaian, keterampilan, terutama tentu pendidikan agamanya. Ya, bagaimana sholatnya, bagaimana dia berakhlak yang baik, hormat kepada tetangga, kepada orang tua, kepada temannya, bergaul. Pendidikan-pendidikan ini sangat penting dalam keluarga. Jadi, yang keempat adalah kewajiban seorang istri, dia adalah menjaga rumah, harta, dan anak-anak, serta mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik. Sabdakan Rasulullah SAW, kulukum ra'in, kulukum mas'ul ra'iyati. Rasulullah SAW, setiap kali pemimpin, setiap kali akan ditanya, akan diminta pertanggungjawaban, tak ada apa yang dipimpinnya. Lalu beliau menyebutkan tentang wanita, wal maratu ra'iyatun fi baiti zawjiha, wahia mas'ulatun am ra'iyatiha. Seorang wanita pemimpin dalam rumah tangga suaminya, ya, dalam rumah suaminya, maka ia akan ditanya terhadap kepimpinannya. Rumah dia, harta tidak dihambur-hamburkan, tidak dimubazirkan, itu maksud menjaga harta di sini. Ya. Rumah ya, dibersihkan, ketenangan suami ketika pulang. Kadang-kadang malah sebagian istri lebih sibuk dengan media sosialnya daripada membersihkan rumah. Ya. Akan juga mendidik anaknya. Ya, anak-anaknya disilakan untuk hibur dengan HP saja, kemudian dia agar tenang berchattingan dengan teman-temannya, ya, membaca grup, ya, dari pagi sampai sore tak habis-habisnya, ya, lalai demi anaknya, ya, kemudian harta yang dihambur-hamburkan kadang-kadang, ya, membeli makanan padahal bisa saja untuk lebih berhemat, ya, di mana suami banting tulang pagi dan sore. Namun sang istri menghambur-hamburkan harta kepada hal yang tidak diperlukan kadang-kadang. Ya, beli urusan-urusan yang sifatnya berlebihan di dalam gaya, model, ataupun perhiasan rumah tangga, ya, dan terus-terusnya. Dan juga sabda Rasulullah SAW, walakum alaihinna antu alla yuti'na fi rasyakum ahadan takrahunahu. Dan bagi kalian atas isi kalian itu bahwa mereka isi kalian tidak boleh memberikan izin siapapun orang kalian tidak suka untuk masuk ke rumah kalian. Ya, tidak boleh. Jika suaminya tidak suka seseorang tidak masuk walaupun di keluarganya, tidak boleh. Maka disebutkan, jelaskan oleh para ulama dan Syaikhul Fauzan dan kita beliau Al-Mulakhas Fiqih menjelaskan jika seorang istri, maka dia lebih wajib taat kepada suami daripada kedua orang tuanya. Baik. Itu yang keempat ya, menjaga rumah hartanya dan anak-anaknya dan serta mendidik anak dengan pendidikan yang baik. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, al-mus'ashara bil ma'ruf. Ini tetap melayani suaminya dengan cara yang baik. Mu'ashara tadi kita sebutkan dengan mu'amalah, dan mu'ashara adalah urusan ranjang. Ketika mau melakukan kegiatan hubungan, hendaknya masing-masing membersihkan diri, melayani dengan sebaik-baiknya, ya, berbincang wangi-wangian, dan seterusnya. Ya, dan hendaknya masing-masing pihak saling mengerti hal seperti demikian, bagaimana menyenangkan pasangannya, ya, mulai dari tampilannya, pakaiannya, juga kebersihan badannya, kewangiannya, dan seterusnya. Maka saat waktu-waktu berhubungan, itulah saatnya sang istri diperbolehkan yang memakai bermacam-macam bentuk perhiasan yang membuat gairah pada suaminya untuk melakukan hubungan dengan istrinya, baik itu pria yang biasa dipakai make up, macam-macam perhiasan-perhiasan yang jangan malah ketika keluar rumah ya dipakai perhiasan yang luar biasa, mulai dari bermacam warna yang ditempelkan ke wajahnya, bedak, semacam-macam lah perhiasan wanita. Ya, tetapi saat suaminya di rumah, ya, dia malah kebersihan diri nggak dijaga, gigi nggak digosok, semacam ya, tidak nyaman. Membawakan kenyamanan ini perlu diperhatikan seorang wanita ketika melayani suaminya, yaitu mu'asyarah bil ma'ruf. Dan sebaliknya juga, baik dari kebersihan diri ya atau perawatan diri, ya boleh, tidak masalah. Jika dibutuhkan ya percantik dirinya, maka bolehkan suami meminta hal itu kepada istrinya. Dan juga ya bolehkan pemain jika suaminya menginginkan apa yang inginkan dari istrinya, ya maka istri boleh melakukan selama hal itu merupakan hal yang dihalalkan agama untuk memperhias mempercantik dirinya, perawatan dan seterusnya ya. Baik, kemudian juga berakhlak yang baik ya, kata-kata yang baik, sopan santun ya. Dan kita bicara dengan hal ini, banyak hal yang kali yang perlu banyak kita bicarakan. Ya, seorang istri ketika suami pulang, ya mesti dia akhlak yang baiknya adalah menunggu sang suami dulu, istirahat dulu, ya kemudian disediakan minumannya, ataupun kamar mandinya bersih, ataupun tempat tidur bersih jika ingin beristirahat. Ya, diberikan ketenangan supaya sang suami lebih betah di rumah. Ini kadang-kadang ya sering saya sampaikan, suaminya baru saja kehujanan, keletihan, pulang penuh dengan kemacetan di jalan, ya masih baru ngetuk pintu, ya sambil buka pintu langsung istri bertanya, apakah sudah dibelikan pesanan saya? Itu yang ditanya lebih dahulu. Bukan ditanya bagaimana jalan, selamat enggak, gimana haus, minum enggak, bukan itu dulu yang diberikan. Tapi yang diperhatikan kebutuhan dirinya, kemauan lebih dahulu ditanyakan. Ya, apalagi kalau sempat suaminya lupa membelikan pesanan dari, wah, mulai kalimat-kalimat yang tidak pantas dikatakan. Kamu memang selalu begitu. Setiap saya berpesan, kamu selalu tidak perhatian, lupa, apa, macam-macam. Nah, ini kadang-kadang yang membuat sang suami tidak merasa dihargai, merasa dihormati. Ya. Oleh sebab itu, ya, banyak hal yang perlu dipelajari seorang wanita agar memberikan kenyamanan kepada sang suami sehingga dia betul-betul merasakan rumah sebagai tempat untuk istirahatnya yang nyaman. Bukan sebagian suami malah lebih betah untuk berlama-lama di luar dengan teman-temannya, pergi ke sana, goes ke macam-macam kegiatan olahraga. Ya, walau dia tidak ada kesibukan, dia malah keluar rumah berolahraga kata alasan gini dan itu bersama teman-teman. Jangan sampai demikian. Dan juga bagi sang laki-laki itu demikian. Waktu-waktu harus disediakan jika tidak ada kesibukan untuk saling berbagi di rumah, waktunya bersama istrinya dan anak-anaknya. Baik. Kemudian waqaful adha anhu, dan juga tidak menyakiti suaminya. Ya, dengan kata-kata, kadang-kadang wanita lebih garang daripada laki-laki. Jika marah, ini dibanting, itu dibanting, ya, kalimat-kalimat keluar, semua kebun binatang masuk dalam rumah. Ini harus perhatikan hal seperti ini. Ya, tidak memberikan kenyamanan. Kadang-kadang tidak diperhatikan apa yang dirusak, ya, merusak barang-barang yang ada. Ketika mengamuk, marah, mengeluarkan kalimat cacian, makian, laknat, dan seterusnya. Ini suatu akhlak yang harus diperbaiki oleh seorang wanita. Baik. Bersabda Rasulullah SAW, "La tu'dhil mar'atu zawjaha fid dunya illa qala zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah." Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia ini kecuali berkata istrinya dari bidadari, ya. Janganlah engkau menyakitinya. Ya, bahwa Allah menasakan, binasakan. Sesungguhnya dia hanyalah mampir, boleh jadi dia akan meninggalkanmu dan menuju untuk bertemu kami. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bagaimana kecemburuan para bidadari, ya, terhadap wanita-wanita yang menyakiti suaminya di dunia ini. Nah, satu hal yang perlu sangat dijaga oleh seorang wanita adalah lisannya. Yang penting sangat dijaga terhadap suaminya. Yang ketiga adalah hak yang mustaraka antara kedua pasangan. Hak mustaraka, yaitu mustaraka itu bahasa kita yang masing-masing haknya sama, memiliki hak yang sama, tergabung di antara suami istri kedua pasangan ini. Secara umum hak-hak yang berlalu setelah disebutkan itu adalah hukum mustaraka, ya, hampir sama. Suami disuruh berbaik kepada istrinya, jadi sebaliknya juga istri juga demikian, ya. Kemudian cuma ada hal-hal yang dikhususkan untuk masing-masing pihak tadi, baik untuk suami maupun istri. Secara khusus hak istimta, secara khusus hak istimta untuk mendapatkan kesenangan, ya, kesenangan dalam berhubungan, itu sama hak masing-masing itu. Seorang suami juga wajib ketika saat waktunya akan muasyarah dengan istrinya, wajib dia juga, ya, haruslah, ya, harus dia juga memperbaiki diri, menjaga kebersihan dirinya, berwangi-wangian, dan seterusnya, ya. Jangan lupa untuk memberikan juga kenyamanan kepada pasangannya. Kemudian hak-hak yang lainnya, kadzalika tahsinu kulli min azwajin khuluquhu, demikian pula masing-masing dua pasangan wajib benar-benar, ya, memperbaiki akhlaknya masing-masing, ya, bagi pasangannya benar-benar berakhlak yang baik. Ini sama kewajiban hak di situ. Jadi ada hak yang kedua belah pihak sama, seperti istimta tadi, mendapatkan kekuasaan, kesenangan dalam berhubungan, ya, suami istri, kemudian juga akhlak yang mulia terhadap kedua pasangan, masing-masing juga wajib saling berbuat baik, berakhlak mulia terhadap pasangannya. Kemudian juga watahammul adahu wa muasyarat ma'ruf, juga menahan, ya, berbagai bentuk kesabaran dalam bentuk hal-hal yang terjadi perselisihan, ya, pasangan dari pasangannya, dan juga mempergauli masing-masing kedua pihak untuk menggauli pasangan dengan cara ma'ruf, ya. Fala yumatiluhu, jangan bihaki, jangan sampai ditunda-tunda menunaikan hak itu, dan jangan pula tidak suka untuk memberikan libadlihi, memberikan, ya, wa yatakarrahu, ya, saling menyimpan, saling menahan diri, ya, tidak saling memberikan pengorbanan dan melayani, ya, masing-masing kedua pihak. Walatibau adan wa minna, jangan pula sampai ada hal yang menyakitkan atau menyebut-nyebut kebaikan. Nah, ini juga terjadi di dalam keluarga, kadang-kadang saling menyebut jasanya terhadap satu antara yang lainnya. Nah, ini juga tidak boleh, ya, saling menyebut jasanya ketika ada perbedaan pendapat, perselisihan. masing-masing menyebutkan jasanya, saya sudah berbuat begini, kamu begini dan begini. Nah, ini juga min mana, yang menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asyruna bil ma'ruf, gawilah istrimu dengan baik, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala walahunna mithlu alladhi 'alaina bil ma'ruf, bagi wanita itu dan sama seperti apa yang diwajibkan atasnya untuk berbuat ma'ruf. Yang wanita juga ma'ruf untuk berbuat tingkah laku yang baik kepada suaminya, suami istri juga harus mendapatkan tingkah laku yang baik dari suaminya. Baik. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang tadi sudah kita sebutkan, khairukum khairukum li ahli, yang terbaik antara kalian itu orang yang baik kepada keluarganya. Ya, kadang-kadang malah terjadi sebaliknya ya. Dalam keluarga dia tidak baik, tetapi bersama tetangga dia sangat baik. Supaya demikian kita disuruh berbaik utamanya kepada keluarga, kemudian juga berbaik kepada orang lain. Ya. Kama yusannu li zawji imsaku zawjati hatta ma'akrahati ilaha. Sebenarnya dianjurkan bagi seorang suami untuk tetap mempertahankan istrinya sekalipun dia tidak menyukainya. Pun dia tidak menyukainya. Sabda berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashruhunna bil ma'ruf. Kawilah istri kalian itu dengan cara ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al fi khairin katira. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu dan Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Ini di antara motivasi bagi seorang suami untuk ya menahan istrinya jika dia membenci, tidak suka terhadap istrinya tersebut. Baik. Masalah kelima adalah i'lan nikah. Nah, ini kan perkara-perkara masih pernikahan. Itu anjuran untuk melakukan walimah di sini, ya. Anjuran untuk melakukan walimah. Dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan dan memperlihatkannya, ya, dan mengumumkannya, dan wadurbu alaih biduf, bolehnya memukul rebana. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, faslu ma bainal haram wal halal as-saut wadufu bin fin nikah. Yang pembatas antara hal yang haram dan hal yang haram, hal yang halal adalah suara, itu maksudnya itu rebana ke dalam pernikahan. Wa yakun darbu bidufi linisa. Tetapi yang melakukan memukul rebana itu untuk wanita, dunia rijal, bukan laki-laki. Ya, ini di antara hal-hal yang dikecuali para ulama bolehnya memukul duf rebana itu ketika saat pernikahan, bukan di saat selawatan atau ibadah-ibadah lain. Ya, sekarang ini dibalik oleh orang-orang, ya. Banyak sekali orang-orang yang ini hanya pengecualian di sini saat walimah saja. Dan itu pun pelaku perbuatan wanita, bukan perbuatan laki-laki. Ya. Syartu alla yashabu dhalika fahsyun fil qawli. Selama disyaratkan dalam itu tidak ada perkataan-perkataan yang keji atau hal-hal yang menyalahi syariat. Yang ada dalam acara walimah tersebut. Walimah ini al-walimah tu pinikah. Ini masalah yang keenam, walimah dalam nikah itu adalah umuman nikah. Sebetulnya sama dengan walimah, itu diumumkan dengan cara walimah. Yaitu walimah itu dalam makanan fa'amul ursi yud'a ilaihi nasu wa yujma'u. Ya. Yaitu makanan yang disediakan untuk menyambut tamu saat pernikahan itu namanya walimah tu. Dan dianjurkan ya melaksanakan walimah untuk pernikahan. Berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf, ana utazawaja imra'atan faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahi seorang wanita, lalu Rasulullah bertanya, berkata kepadanya, "Aulin walau bisyah." Laksanakanlah walimah, adakanlah walimah walau dengan memotong seekor kambing. Ya. Dan juga Rasulullah sallallahu melaksanakan walimah ketika menikahi Zainab dengan roti dan juga daging, dan juga beliau Rasulullah SAW berwalimah terhadap sebagian istri beliau lain dengan yaitu memakan buat hidangan dari syair atau gandum. Cuman perlu diperhatikan satu fenomena juga, jangan terjadi hal yang berlebihan. Ya, sampai biayanya menyewa gedung yang cukup biaya yang luar biasa, kemudian dalam hidangan makanan banyak terjadi mubazir, atau apalagi yang diundang itu hanya orang-orang yang berpangkat, yang berkedudukan saja, atau orang-orang yang kaya terhormat saja. Ini diantaranya makanan yang saling jelek itu adalah yang tidak diundang, ya, hidangan yang sangat jelek itu adalah yang tidak diundang pada fakir miskin. Maka boleh walimah, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Kadang-kadang malah menanggung hutang setelah walimah tersebut, kemudian suami berpayah-payah untuk menunaikannya, padahal sebetulnya akan lebih baik diadakan secara sederhana, mungkin uang-uang yang sisanya bisa dijadikan sebagai modal untuk kehidupan mereka setelah berkeluarga, membeli rumah, mengontrak rumah, atau hal-hal yang lainnya. Ya, jadi perlu diperhatikan, tidak boleh dalam bentuk yang berlebih-lebihan, ya, sampai ratusan juta, ya, kemudian juga bersusah payah menghutang sana hutang sini, ya, hanya demi untuk kemegahan, ya. Kita lihat ada orang yang begitu menghambur-hambur hartanya sampai miliaran untuk acara seperti ini. Ini suatunya yang berlebih-lebihan tidak bolehkan dalam agama kita. Ya. Terus ya dilakukan dengan berlebihan tadi, makanan yang banyak mubazirnya. Dan yang lebih parah, jika diniatkan hal itu demi untuk mendapatkan pujian dan menunjukkan kebanggaan, kekayaan kepada orang lain. Ini ibadah. Kalau lepas dari niat ikhlas, tentu kita tidak mendapat pahala. Jadi ketika kita mengadakan walimah, perlu niat kita betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Jangan karena ingin dipuji orang, agar terdengar, agar tersiar, agar terkenal, ya, diliput selamacamnya. Ini menyalahi ibadah. Ya, uang yang sudah dikorbankan tidak menjadi pahala bagi kita. Cukup merugi sekali. Jadi tujuan kita hanya sekedar untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW tanpa perlu berlebih-lebihan, ya, tanpa mengeluarkan uang yang besar, ya, tetapi tetap melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dengan niat yang ikhlas tentunya. Tapi bila dilakukan demi untuk terkenal, demi untuk dihargai orang, agar berharap pujian orang lain, agar dipandang orang sebagai orang yang wah, mewah dalam acara pernikahannya, ya, ini sangat merugikan kita yang dalam melaksanakan walimah tersebut, karena tidak mendapat pahala, tapi tujuannya ingin riya dan sum'ah. Ingin riya dan sum'ah. Baik, ini perlu diperhatikan, jangan terjadi hal yang berlebih-lebihan, tidak ada mubazir, jangan lepas dari niat ikhlas ketika melaksanakan walimah tersebut. Terakhir pembahasannya adalah, yaitu hukum memenuhi undangan walimah. Walimatul urs. Walimatul urs adalah wajib atas seorang untuk menghadiri walimatul urs, ya. Berdasarkan hadis ini ada ulama yang wajibkan di sini, memang undangan wajib untuk diperkenankan, untuk dipenuhi. Yajibu 'ala man du'iya liwalimatil urs ay yajiba. Wajibkan atas orang yang diundang untuk menghadiri walimatul urs untuk dia hadir dalam hadis. Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha." Apabila salah seorang kalian diundang untuk ke walimah, hadir walimah, maka hendaklah dia mendatangi walimah itu. Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujib ad-da'wata faqad asa Allah wa rasulah." Orang yang tidak memenuhi undangan, sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Apakah syarat-syarat walimah yang wajib untuk kita hadiri? Tentu, jika di dalam terdapat hal-hal yang membuat kita terhalang untuk hadir, tentu tidak wajib. Yang pertama, walimah itu walimah yang pertama. Jika dia mengadakan pemainnya, di tempat laki-laki ada walimah, tempat perempuan ada juga walimah. Nah, maka yang wajib itu yang pertama. Yang kedua hanya disunahkan saja. Ya. Jadi, atau pada sekian hari, maka hari yang pertama yang wajib kita datangi. Baik. Dia mengadakan walimah berapa kali umpamanya, ya kan? Maka antakuna walimatul ula, yang pertama wajib. Fa in aula ma fi aqdami yaumin, jika dia melakukan walimah lebih dari satu hari, istuhibba fi yawmi tsani, hanya sunnah saja untuk hari keduanya, mendatangi hari kedua. Wa kariha fi tsalits, dan makruh hari ketiga. Ya, makruh hari ketiganya. Dan sekarang hadis masuk lalu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'amu awwali yawmin haqqun. Nah, makanan pertama di hari walimah itu adalah hak, benar. Ya. Kewajiban. Wa ta'amu yawmin tsani sunnah. Adapun makanan pada hari kedua adalah sunnah. Wa ta'amu yawmin tsalits sum'ah. Adapun hari yang ketiga itu sum'ah, itu sudah ingin riya itu. Nah, ya, maka man sama'a sama'allahu bihi, barang siapa yang ingin dikenal, yang dicampuri rasa riya, ingin dipuji, maka Allah akan sama'allahu bihi, Allah akan memperdengarkan perbuatannya itu kala di akhirat kepada orang-orang tentang ketidakikhlasannya di dalam perbuatannya tersebut. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, hendaknya walimah itu didasari dengan dasar ikhlas, bukan karena ingin dapat pujian, sanjungan, ya, penghargaan dari orang lain. Yang kedua adalah ayakuna da'i musliman, jadi undang oleh seorang muslim, maka tidak wajib memenuhi undang seorang kafir. Boleh-boleh, tapi tidak wajib memenuhi selama tidak ada dalam hidangannya hal-hal yang diharapkan. Ayakun da'i min dari Musa al-Mujahirin bil maksiat, selama yang mengundang itu bukan orang pelaku maksiat yang memperlihatkan maksiat secara nyata-nyata. Walaupun zaliman, dan dia bukan seorang yang zalim, atau sahibu mali haram, atau dia adalah orang yang memiliki harta yang haram, artinya orang-orang yang terkenal dengan mengundang kita, orang-orang yang ya usahanya usaha yang haram. Nah, yang keempat adalah ayakuna da'watu antakuna da'watu mu'ayyana, undangan itu jelas kepada kita secara tertentu. Jika diundang secara umum maka tidak wajib. Kapan wajibnya? Bila memang ada kita diundang secara personal, secara khusus. Diundang kita. Kalau secara tidak umum saja, tidak diundang secara khusus, maka hukumnya sunnah untuk menghadirinya, tidak wajib. Yang ketiga adalah, yang keberapa ini? Yang jika dia mengundang dalam keadaan orang ramai, maka tidak wajib dipenuhi. Yang kelima adalah, ayakun al-qasdu min da'wat at-tawadud wa taqarrub, tujuannya undangan itu adalah untuk menjalin hubungan kebaikan, keakraban. Ya, jika tujuan undangan itu adalah li khaufin minhu, karena takut atau karena ingin mendapatkan kedudukan atau mafijah, maka tidak wajib. Tidak wajib dipenuhi undangan itu kalau dia tujuannya ya karena takut dari orang tersebut, kalau kita tidak hadir nanti umpamanya kadang-kadang dulu di zaman dulu kan gitu, kalau atasannya yang adakan acara walimah tidak hadir takut nanti dipertanyakan semacam, atau tujuannya untuk hadir ke dalam walimah tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan jika dia menyumbang lebih banyak dan seterusnya, ini adalah hal-hal yang tidak wajib. Yang keenam, tidak terdapat dalam acara walimah itu hal-hal yang mungkar seperti khamar, ya, ghina, ya, nyanyian khamar dan ma'azif suruling-suruling, bercampur aduk akidah wanita, ikhtilat. Fa'in wajid asya'un min dhalika fala tajibud da'wah. Maka jika terdapat hal-hal demikian, tidak wajib. Tidak wajib. Ini kan tadi secara wajib, ya, tidak wajib. Cuman kalau dia tetap hadir dan cepat menghindari hal-hal yang umpamanya ketika kita diundang, kemudian dalam acara itu ada musik dan macam-macam, upayakan datang pada saat tidak ada musiknya, lagi istirahat dan seterusnya, ya kan? Baik. Berangkat hadis Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'min billahi yawmil akhir fala yaqudanna ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Janganlah kalian duduk di atas hidangan, hadir barang siapa memandang Allah dari akhir, maka jikalau dia menghadiri hidangan yang di atas hidangan, di hidangan itu ada khamar. Fa in kana al-mar'u yastati' izalat al-munkar bi huduri wajib 'alaihi hudur. Jika seorang yang diundang itu dapat mencegah kemungkaran tersebut, maka dia wajib hadir. Dan memperkenankan memenuhi undangan tersebut. wa izalatul munkar, dan juga dia wajib untuk penanggungan dan mencegah kemungkaran tersebut. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, di Rasulullah, ia bersabda, marwa amin kemungkaran, pada gairu biyadihi, fabilisani, fa'ilam nizatik bebiqalbi wa dharika al-afu iman, karena siapa yang takkan melihat kemungkaran, karena dia cegah dengan tangannya, jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya, jika dia tidak mampu dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman. Baik, itulah beberapa penjelasan tentang hal-hal berkenaan dengan hak-hak suami istri dan juga walimah, syarat-syarat diwajibkan di walimah dan hal-hal yang seorang tidak diwajibkan untuk di walimah bila terdapat perkara-perkara yang telah kita jelaskan di antara terdapat kemungkaran dalam acara walimah tersebut. Wallahu a'lam bishawab, demikian dapat kita bahas. Jika ada pertanyaan silakan dikirim ke nomor WA. Atau barakallahu fiik Ustaz. Jika ada jazakallahu khairan atas ilmu dan waktunya. Bismillah Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz? Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebelum menikah dengan suami lewat perjodohan orang tua, saya memiliki orang terdekat mantan, namun orang tua tak merestui. Inilah yang membuat patah hati hingga saat ini dan selalu menangisi pernikahan. Ingin saya tanyakan bagaimana caranya agar hati ini bisa ikhlas menerima suami dalam pernikahan ini. Beliau adalah laki-laki yang soleh dan bagaimana cara melupakan mantan yang beliau juga laki-laki yang soleh, karena ini sangat mengganggu saya hingga saat ini. Mohon nasihatnya pencerahannya Ustaz. Taib. Yang pertama adalah bahwa ini adalah ibadah. Dalam ibadah ini kita mendapatkan belum tentu apa yang kita inginkan, sesuatu yang baik bagi kita. Menyayangkan orang tua adalah suatu hal yang baik, bagian dari bakti. Selama hal itu tidak bertentangan dengan agama kita. Bila yang dipasarkan oleh orang tua kita adalah seorang yang soleh, itu lebih afdol. Ketika orang tua kita juga dapat mentaati orang tua kita, dan juga kita juga mendapatkan pasangan yang baik diberikan orang tua kita. Maka hal ini adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu adalah hal yang suatu yang sudah terjadi, dan kita tidak boleh lagi berandai-andai terhadap apa yang tidak terjadi. Maka kita harus ikhlas menerima apa yang diharapkan orang tua kita demi untuk baik orang tua kita selama tidak hati itu melanggar hukum agama. Kemudian, seperti mana yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, dia mendapat pasangan yang soleh, ya, dan belum tentu dia ketika menikah dengan pasangan yang diinginkannya mendapat hal yang baik. Bahwa apa yang telah ditakdirkan Allah itulah hukumnya. Maka dia harus mensyukuri. Apa yang Allah berikan tersebut, ya, kuasa antara kerajaan wa khalaq kuasa antara ibu syawa syarlaku, boleh jadi kalian tidak suka sesuatu tapi baik, boleh jadi kalian suka sesuatu belum ada akibatnya buruk, dan yakinlah segala yang ditakdirkan Allah dan itu adalah keputusan Allah. Kalau seandainya Allah tidak kehendaki, pasti ada halangan untuk tidak terjadi pernikahan tersebut. Maka ini bagian dari restu orang tua dan juga merupakan suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menerima apa yang telah diberikan Allah dan juga sekaligus dapat menyenangkan hati orang tua kita, dan lupakan hal-hal yang sebelumnya, karena ini bagian dari tipu daya setan. Yang bagaimana setan ini ketika seorang menjalin hubungan sebelumnya, sebelum orang tuanya menjodohkan, ini menjodoh kepikiran selalu membuat hubungan suaminya dengan suami tidak mesra dan tidak mendapatkan kedamaian, ketentraman, kenyamanan, kepuasan. Ini bagian dari tipu daya setan yang harus dia tinggalkan. Ya, dan tidak boleh menyesali apa yang telah Allah takdirkan. Terima hal ini dengan lapang dada dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin apa yang telah takdirkan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita. Izin bertanya, jika terjadi kesalahan atau selisih paham antara suami istri, siapakah yang lebih dahulu harus minta maaf? Karena saya yang selalu berkali-kali minta maaf duluan pada suami meskipun kesalahan itu berasal dari suami, dan saya berusaha sabar dan mengalah memahami kondisi suami, mungkin lagi capek atau lainnya. Ingin saya tanyakan apakah sikap saya sudah benar ataukah saya yang terlalu bodoh selalu mengalah kepada suami? Mohon nasihat Ustaz. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya bahwa ini bukan suami istri. Di antara muslim muslim saja la ilal mri'in ayra akhahu faqa akta salat layal. Tidak boleh seorang mukmin, orang muslim menjauhi saudara lebih dari 3 hari. Fa in hadha wa illa wa khairuhuma amman bada wa bada bisalam wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik dan terkorea Allah dia bada bisalam. Orang yang memulai dengan salam. Maka di dalam keluarga ini diperhatikan. Wah, tidak ada istilahnya ketika kita memberikan maaf ya. Ma kata Rasulullah la izru ya afwa illa izza. Tidak ke maaf itu memberikan kecuali kemuliaan. Ya, maka tidak ada rasa kita yang merugi dalam ini. Semua itu adalah kebaikan bagi kita ketika kita lebih dahulu minta maaf walaupun kita tidak bersalah. Itu menunjukkan tentang akhlak yang baik. Ya, bukan merupakan suatu kebodohan apalagi antara suami istri. Ya. Maka ketika seorang suami lagi menegur, kita diam dan walaupun kita tahu bahwa dia salah paham atau kesalahannya, dia salah dalam hal ini. Namun kadang-kadang ketika suami memberikan nasihat, kita jangan bantah dulu. Kalau waktu menegur kita, mungkin dia salah paham dan tentang persoalannya, maka kita diamkan dulu. Setelah selesai dia ngomong, kemudian sudah reda kemarahan yang ada pada dirinya, baru kita jelaskan yang cara baik-baik bahwa sebenarnya kenyataannya begini dan begini, ya. Namun tidak apa, saya tetap menerima atas koreksiannya dan itu bukan nasihat, walaupun saya tidak jatuh ke dalam kesalahan itu. Sedikit menyelisih terkait masalah anak, karena putra kami hanya tunggal dan masing-masing kami sangat memanjakan putra kami tersebut. Ya, hal ini sebetulnya tidak perlu menjadi persoalan ya. Ya, anak sebetulnya kalau dimanjakan dalam arti mendidiknya tidak masalah. Memanjakan semakin membuat anak itu tidak memiliki mandiri. Ini juga merugikan orang tua. Ya, anak itu dimanjakan dengan pendidikan yang membangun karakter yang bagus. Ya, anak kita bukan dimanjakan setiap permintaannya dan tidak marah itu. Walaupun salah semacam tidak demikian memanjakan anak. Memanjakan anak dalam mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Ya, bukan dengan cara menuruti keinginannya, salah ditutup-tutupi atau dibela. Maka ini juga cara mendidik anak. Jika seorang ayah marah anaknya, ibu tidak boleh membela anaknya di hadapan ayahnya. Tapi kalau ayahnya yang salah, nanti dibilangin sama ayahnya bahwa sebetulnya ayah salah paham. Ya, jangan sampai terjadi dua orang tua cekcok di hadapan anaknya gara-gara memarahi dan satu membela. Ini akan membuat anaknya akan tidak hormat kepada salah satu orang tuanya. Ya. Pertanyaan, boleh tidak menambahkan nama suami di belakang nama istri? Yakni jika ada seorang suami bernama Umar dan istri bernama Zainab, jadi nama istrinya Zainab Umar. Dan semisalnya bagaimana hukumnya masalah ini? Seorang wanita dinisbahkan kepada ayahnya, bukan kepada suaminya. Itu aturan agama. Ya, seorang wanita dinisbahkan kepada ayahnya, bukan kepada suaminya. Jika seorang suami punya dua istri, bolehkah dia melakukan jima dengan kedua istrinya dalam satu ranjang bersamaan? Tidak boleh. Ya, tidak boleh saling memperlihatkan aurat ya antara istri dan istri yang lainnya. Tidak boleh demikian. Baik. Apakah hukum seorang muslim memperhatikan simbol dua jari membentuk lol seperti di drama-drama Korea, apakah ini murtad karena beredar rumor bahwa simbol dua jari itu membentuk log, itu adalah tanda salib? Taib. Pertama adalah, hindari kebiasaan-kebiasaan yang diambil dari film-film yang tidak ada faedahnya. Apalagi itu budaya-budaya orang kafir. Ya, yang mereka memiliki makna tersendiri terhadap lambang-lambang itu. Maka seorang muslim tidak boleh latah hal-hal seperti ini. Inilah bentuknya kerugian. Karakter-karakter negara kita dihancurkan oleh budaya-budaya datang dari seberang sana. Maka kadang-kadang ada orang ketika bicara masalah Islam, mereka mengatakan ini budaya. Ya, mereka menolak budaya Arab. Tapi ketika budaya-budaya Barat menghancurkan karakter anak bangsa, mereka diam. Ini satu ketimpangan di dalam bicara masalah karakter bangsa dan budaya bangsa. Apa hukum menggunakan obat untuk memperbesar kemaluan? Bolehkah hal itu bagi seorang sudah menikah, dan apakah yang belum menikah boleh juga melakukan hal tersebut? Taib, jika hal itu adalah ada faedahnya, menyenangkan istrinya, tidak masalah. Selama tidak ada gangguan kesehatan, membahayakan kesehatan seorang laki-laki tersebut. Selama hal itu tidak ganggu kesehatan dan tidak membahayakan, boleh-bolehkan saja. Jika suami mengajari istrinya ke akidah Asy'ariyah dan suaminya bersikeras, ya, akan hal itu, apakah wajib bagi istri dan ia khawatir akan akidahnya? Apakah yang wajib bagi istri? Taib tidak boleh ditaati. Ya, jelaskan kepada dia bahwa pemahaman saya tidak demikian, dalil saya begini-begini, ya. Taib. Bolehkah wanita joget di hadapan umum dan kalau wanita joget di hadapan suaminya tanpa dilihat orang lain, bolehkah? Taib, hal-hal seperti ini tentu budaya-budaya kefasikan. Tidak boleh juga hal-hal seperti itu. Tapi di hadapan suaminya, memperlihatkan kecantikan, kemolekan, dan merangsang suaminya dibolehkan saja. Jadi di dalam umum mana boleh, hal itu jelas suatu hal yang diharamkan. Yang berjoget, memperlihatkan perhiasan tanpa dengan joget aja sudah diharamkan. Apakah lelaki yang menikahi janda, apakah cerai hidup maupun mati, yang sudah memiliki anak, maka kewajibannya mendidik anak, anak istrinya, atau tetap kewajiban ayah kandungnya jika masih hidup? Taib, ini kewajiban daripada istri dan ayahnya, bukan suaminya. Ini kewajiban bisa masuk. Tapi jika suaminya ya mendidik, ya ayah tiri mendidik anak tirinya dengan baik, ya pahala buat suaminya tersebut. Kita bicara tentang kewajiban. Kewajiban tetap pada orang tuanya, tapi jika suaminya mendidik anak tirinya, ya mendidik anaknya jadi suami yang lain, itu pahala bagi suaminya. Jadi tidak kewajiban. Qadarullah, sepupu saya sedang ada problem rumah tangga. Mereka sudah 10 tahun menikah dengan dua anak. Istrinya coba bertahan dengan segala sikap suami yang kasar dan juga berusaha tidak menceritakan kepada siapapun keadaan rumah tangganya. Singkat cerita, sudah 1 bulan sepupu saya pergi dari rumahnya ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perlakuan suaminya yang kasar. Sekali berkata kasar dan KDRT tanda besi, ditambah tidak pernah sholat kecuali di depan orang keluarga, itu juga kadang-kadang saja. Yang ingin saya tanyakan, benarkah sikap istri yang kabur ke rumah orang tua karena saat itu dalam kondisi ketakutan dipukul lagi, bahkan khawatir takut suaminya khilaf, takut dibunuh sama suaminya, hanya karena masalah sepele bisa sampai marah besar. Pernah juga tangannya patah sampai diopinan karena didorong dan dipukul suaminya. Suaminya sempat kirim surat talak juga. Bagaimana harusnya sikap istri kalau sudah dikirim surat cerai? Terus bagaimana sikap istri? Just melakukan taib. Permasalahan ini sebaiknya dibawa ke mahkamah. Ya, bagi seorang istri, jika suaminya main kasar, boleh saja dia minta cerai karena tidak digaul dengan cara baik. Ya, ini para laki-laki tidak berhak untuk menindas wanita dengan semau. Ya, jika dia merasa jiwa terancam, ya apalagi main tangan demikian, maka dia boleh minta cerai. Ya, jika suaminya terbiasa main tangan, maka seorang istri boleh minta cerai. Dan jika suaminya telah mengirimkan surat talak, maka berarti itu sudah talak. Jika dikirimkan surat talak, berarti sudah sah talak. Ya, maka jika selesai iddahnya, suaminya tidak menyatakan rujuk, jika masih dalam proses talak yang boleh dirujuk, ya, maka dia sudah bercerai dari suaminya. Baik, maka ini perlu diperhatikan, karena seorang wanita tersiksa jiwanya dengan cara kekasaran dan demikian, ini sangat berbahaya, kadang-kadang menimbulkan penyakit-penyakit yang membahayakan seorang wanita. Tapi tentu hal ini sebelumnya tentu diupayakan, dinasihatin. Jadi ketika butuh nasihat, menyampaikan nasihat kepada orang yang mungkin menyampaikan nasihat, boleh saja seorang istri menyampaikan perkara-perkara penting jika suami melakukan hal demikian kepada orang tua, mertuanya yang mungkin menasihati anaknya, jika itu dibutuhkan boleh saja. Ya, maka ini dalam rangka dan perbaiki keluarganya dan perbaiki suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian pertanyaan-pertanyaan masuk kita jawab semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kehadiran. Maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.